Cara penanya, bolehkah orang Islam melarang orang Syiah haji atau umroh karena Syiah selalu menghujat makam para sahabat? Dia harus, semestinya demikian. Tapi masalahnya mereka itu orang munafik. Seperti Rasulullah SAW ketika menghadapi orang munafik, bagaimana? Ketika Abdullah bin Ubay, anaknya tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay, anaknya tokoh munafik itu Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Di mana Abdullah bin Abdullah bin Ubay itu sahabat Nabi, bapaknya munafik. Maka Abdullah bin Abdullah bin Ubay mengatakan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal bapakku daripada nanti orang lain memenggal bapakku, nanti aku marah kepadanya dan aku sakit hati kepadanya." Kata Nabi, "Wahai Abdullah, aku takut nanti orang Arab akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri." Karena orang munafik, ya, mengaku beragama Islam, terus nanti Muhammad membunuh sahabatnya, dibilang begitu. Nah, sabar dulu. Dan akhirnya Allah masihkan Abdullah bin Ubay. Ketika Abdullah bin Ubay mati, ibu-ibu, ketika Abdullah bin Ubay mati, datanglah kepada Rasulullah anaknya, yaitu Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Abdullah bin Ubay. "Wahai Rasulullah, ayahku telah mati, telah binasa," katanya, "ya. Dan ayahku berwasiat kalau bisa minta jubahmu untuk menjadi kain kafan bagi beliau." "Oh iya," Rasulullah cabut jubahnya, "nih, kau bawa, dipakai untuk kain kafannya si munafik." Jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, baru Rasulullah berhenti untuk berbuat baik kepada Abdullah bin Ubay setelah turun ayat yang menyatakan bahwa Abdullah bin Ubay ini mati kafir. "Jangan kamu berdiri di kuburnya," itu Rasulullah. Jadi kita menghadapi orang munafik ini, seandainya mereka itu dilarang haji oleh pemerintah Saudi. Orang bilang, "Suriah Saudi buat haji, melarang orang haji." Coba, orang Islam dilarang haji. Repotnya itu menghadapi orang munafik. Luar biasa. Hah? Nah. Sekarang Arab Saudi dipimpin dari golongan mana? Dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,